Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-mas'alatu tsalitsatu al-ahkamu al-muta'alliqatu bin naw'i tsani min al-hajri wa wal hajru 'ala al-insani li maslahati ghairihi. Maka poin pembahasan yang ketiga adalah sejumlah hukum yang berkaitan dengan hajar jenis yang kedua, yaitu hajar atas seseorang untuk kepentingan orang lain. Karena hajar ada dua macam. Di masalah tsaniyah telah kita bahas, ya, hajar berkaitan dengan hajar terhadap seseorang untuk kepentingan dia sendiri. Itu hajar untuk anak kecil, orang gila, dan safih misalnya. Maka poin yang kedua adalah hajar berkaitan dengan untuk kepentingan orang lain. Contohnya adalah al-madin, orang yang terlilit utang. Maka la yuhjaru alal madin bidainin lam yahilla ajaluhu. Maka al-madin, orang yang terlilit utang, tidaklah dilarang mengadakan transaksi gara-gara utang manakala utang tersebut belumlah tiba jatuh temponya. Karena utang yang belum jatuh belum tiba jatuh temponya, la yalzamhu al-adha'u, belumlah wajib dia bayarkan. La yalzamu al-ada'u qabla hululihi, karena tidak ada kewajiban untuk melunasi utang sebelum tibanya jatuh tempo. Lakin law arada safaran tawilan, akan tapi jika orang yang terlilit utang ini berencana untuk mengadakan perjalanan yang lama, yang utang itu yahilu jatuh tempo qabla qudumihi minhu, sebelum dia pulang dari safar, falil gharimi man'uhu minas safar, maka orang yang menghutangi boleh melarang dia untuk safar. Hatta yuwathiqahu birahnin, sampai melarang dia untuk safar kecuali jika dia berikan kepada orang yang menghutangi wathiqah, pengikat kepercayaan. Kalau dia terus membayar, contohnya adalah barang jaminan, au kafilin maliin, atau penjamin atau orang yang menjamin utangnya, dan dia adalah maliin, orang yang kaya yang bisa melunasi utang orang yang terlilit utang. Maka pada dasarnya orang yang al-madin, seorang yang terlilit utang, tidaklah dilarang untuk mengadakan transaksi dan kegiatan kalau utang belum jatuh tempo. Ini karena utang yang belum jatuh tempo itu belum wajib untuk dibayarkan. Namun di sini sampaikan, kalau si al-madin, orang yang terlilit utang ini, mau bepergian jauh, yang diperkirakan jatuh temponya ketika dia masih safar. Maka ya, ini aturannya al-gharim, orang yang menghutangi punya hak untuk melarang dia untuk safar, dan tidak mengizinkan dia untuk safar kecuali kamu berikan jaminan. Kalau kamu mau serius begitu sampai, nanti akan langsung lunasi utang, mana jaminannya? Kalau tidak jaminan, orang yang menjamin. Kemudian idza kana al-malul mahjuri alaih aktsar minal dain alladhi alaihi, jika total harta orang yang mau dihajar, dilarang untuk mengadakan transaksi karena utang, itu ternyata hartanya lebih banyak daripada nominal utang alladhi alaihi, yang menjadi kewajibannya, maka dalam kondisi semacam ini yang tepat tidak ada hajar untuk orang itu berkaitan dengan hartanya. Akan tetapi yang tepat adalah dia diperintahkan untuk bil wafa, untuk melunasi utang, ing dal mutalabah, ketika ada tagihan. Ya, jadi hajar karena utang, larangan transaksi karena utang itu berlaku untuk muflis. Berlaku untuk orang yang asetnya ternyata lebih sedikit daripada total utangnya. Itu yang mendapatkan terkena hajar. Maka dia dilarang untuk mengadakan transaksi. Karena seandainya asetnya dijual untuk melunasi utang, utangnya belum lunas. Adapun orang yang asetnya itu lebih banyak daripada utangnya, maka tidak dihajar. Tidak dilarang untuk mengadakan transaksi, namun dituntut untuk melunasi utang. Gimana kalau ada orang yang asetnya berlimpah, ketika jatuh tempo dan ada tagihan, dia juga tidak membayar utang. Fa'inimtana'ah. Jika dia tidak mau bayar utang, padahal duit ada. Kalau duit enggak ada, aset bisa dijual untuk bayar utang. Dan sekarang sudah jatuh tempo, dan itu ada kewajiban untuk bayar utang. Maka hubisa, maka dia ditahan, dipenjara. Wa uzira, dan dihukum ta'zir, dipukuli di dalam penjara. Hatta yuafiya daina, sampai dia lunasi utang-utangnya dengan uang cash yang ada, kalau tidak jual aset, karena dia punya duit, punya harta, boleh jadi cash, boleh jadi dalam bentuk aset. Fa'inimtana'a, jika sudah dipenjara sambil dipukuli, gebuki, itu masih juga menolak untuk bayar utang, padahal aset punya. Jatuh tempo juga sudah tiba, tagihan juga sudah datang. Tutukhila fimalihi, maka pemerintah boleh campur tangan berkaitan dengan hartanya. Baru di situ pemerintah campur tangan. Biwafa'i duyunihu, untuk agar dia melunasi utangnya. Pemerintah campur tangan dalam bentuk memaksa. Memaksa dia untuk menjual asetnya. Nah, ini urutannya. Ini berlaku setelah dipenjara, gebuki, pukuli di penjara. Nekat juga, masih lebih pilih dipukuli daripada bayar utang. Maka baru di situ pemerintah turun tangan, maksa dia untuk menjual asetnya, sehingga aset dijual, dicairkan, kemudian maka mau tidak mau dia terpaksa harus menjual barangnya. Dan jual beli terpaksa dalam kondisi ini sah, karena ini sudah terpaksa bihaqin, dengan alasan yang dibenarkan. Jual beli yang tidak sah manakala penjualnya itu terpaksa, manakala tanpa bighairi haqqin. Kalau ini jual beli terpaksa bihaqin, karena dia tidak punya alasan untuk tidak menjual aset. Amma idza kana malu aqalla mimma alaihi adainu alhallu. Adapun jika ternyata hartanya dan asetnya lebih sedikit daripada ma'alihi adain, utang yang menjadi kewajibannya, dan utang-utang tersebut al-hallu, telah tiba jatuh temponya. Utang-utang yang telah tiba jatuh tempo dengan harta, dengan aset, ternyata aset lebih sedikit daripada total utang-utang yang ada. Fahadha yuhjaru alihi tasarufi malihi ingdal mutolabah. Maka orang yang terlilit utang dalam kondisi semacam ini, dialah orang yang mahjur. Orang yang dilarang untuk mengadakan transaksi, dia dilarang untuk menyewakan rumahnya atau menjual tanahnya. Maka dia dilarang untuk mengadakan transaksi fi malihi, terkait dengan hartanya, ingdal mutalabah, ketika sudah ada tagihan. Jatuh tempo sudah tiba, tagihan sudah datang, dalam kondisi asetnya lebih sedikit daripada utangnya, dia, maka dia dilarang untuk menjual, menyewa, dan seterusnya. Kenapa dia dilarang untuk mengadakan transaksi? Li'alla yadur bil hurma, supaya dia tidak merugikan orang-orang yang menghutangi. Maka ternyata tiba-tiba dia jual tanah, sebagian asetnya tanah dia jual, kemudian uang yang didapat ternyata juga tidak untuk bayar utang. Nah, ini kan semakin merugikan orang yang menghutangi. Maka dihajar dalam rangka kepentingan orang lain, untuk menyelamatkan hak orang lain. Walayumakan al-madin, dan orang yang terlilit utang tersebut tidak diberi kesempatan untuk melakukan tasarruf transaksi berkaitan dengan hartanya dalam bentuk menginfakkan atau yang lainnya, jika hal tersebut merugikan ashabi duyun, orang-orang yang mengutangi. Orang yang pailit semacam ini, dia tidak boleh tabaruk, malah nyumbang. Nyumbang ke kelut misalnya, tidak boleh. Utangnya saja belum beres, malah nyumbang ke Sinabung atau ke Gunung Kelut, apa ke Suria, salah. Ini merugikan orang-orang ashabu duyun. Kalau malah mewakafkan tanahnya, tidak boleh. Maka dia tidak boleh diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal itu. Ya, kemudian poin yang ketiga, manba'a al-mahjur alaih, siapa yang mengadakan transaksi jual beli dengan orang yang mahjur alaih. Nah, orang yang mahjur alaih karena hutang ini diumumkan oleh pemerintah. Maka ada berita resmi dari negara, dilarang mengadakan transaksi dengan fulan. Karena dia terlilit utang. Karena dia pailit, karena terlilit utang. Nah, sudah tahu orang ini mahjur alai, kok malah jual beli dengan dia? Manfa'a al-mahjur alaihi. Malah dia menjual barang, mengadakan transaksi jual barang kepada mahjur alai. Dan jual barangnya tidak tunai. Jual barang pada mahjur alaih tidak tunai. Atau akradahu, memberikan pinjaman uang kepadanya. Syai'an, satu harta, ba'dal hajri, dan ini dilakukan setelah ada hajr. Fala yahuqqu lahul mutalabah, maka orang-orang ini tidak punya hak untuk menagih. Orang tadi tidak punya hak menagih. Mana kemarin ini ama uang pembayaran barang, barang HP-nya mana, kan? Uang pembayaran jual beli HP sama dia, HP tidak boleh, tidak punya hak untuk menagih. Atau ngutangi, memberikan utangan pada orang yang mahjur alaih, maka orang yang menghutangi ini tidak punya hak untuk menagih. Illa ba'da faqqil hajri anhu, kecuali setelah bebasnya dia dari hajr. Ya, maka untuk orang yang pailit kemudian terkena hajr, dan hajarin dalam rangka menyelamatkan hak-hak orang-orang yang menghutangi, lalu apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi? Maka poin berikutnya, lil hakim, bagi penguasa atau qadi, ayabi malahu, punya hak untuk menjualkan harta al-mahjur. Maka semua aset dijual oleh penjualnya adalah pemerintah. Orang pedet ini semua aset akan dijualkan oleh si oleh pihak penguasa, pihak yang berwenang. Wa yuqassim samanahu, kemudian dia akan distribusikan uang hasil penjualan aset tadi bi qadri duyuni ghurama, sesuai dengan kadar dan persentase utang orang-orang yang memberikan utang, manakala utang tersebut adalah utang al-hallah yang sudah jatuh tempo. Kalau utang-utang yang belum jatuh tempo tidak masuk dalam hitungan. Ini utang orang-orang yang jatuh tempo. Ini sekian. Soalnya 100 juta. Asetnya cuma 50 juta. Maka gimana cara baginya? Taksimnya, distribusinya gimana? Bi qadri duyun, sesuai dengan persentase utang. Maka ini total utang 100 juta. Boleh jadi 100 juta ini anggap saja mudahnya utang 100 juta ini dari 4 orang. Supaya gampang, masing-masing ngasih utangan 25 ya. 25 juta, 25 juta, 25 juta. Berarti berapa? 1/4. 1/4. Aset dijual cuma dapat 50 juta. Maka berapa cicilan yang bisa diberikan untuk si A, B, C dan D? Jawabannya cuma diambilkan 1/4 dari 50 juta hasil penjualan aset. Cuma dikasih 1/4. Ini kamu punya utang, persentase utangmu berapa? Ini 1/4-nya ini. 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Nah, misalnya kali ini ada yang 1/4, ada yang setengah, 1/4-nya 2, ada setengah 2, sama. Misalnya ini 100 juta, ada yang 25, ada yang 25, ada yang 50. Maka total penjualan aset ada 50 juta. Ya, 50 juta ini 50%-nya berapa? Yaitu 25 juta. Nah, ini kasihkan itu. 1/4-nya kasihkan itu, 1/4-nya kasihkan ini. Bi qadr duyuni ghurma, sesuai dengan persentase besaran piutang masing-masing orang yang memberikan piutang kepada Al-Madin. Li'anna hadza wal maqsud min al-hajri alai. Karena ini adalah maksud dan tujuan pokok dari hajar. Tujuan pokoknya ini. Maka ditutup. Orang ini tidak boleh mengadakan transaksi. Orang yang pilot ini ditutup dari mengadakan transaksi. Nah, tujuannya apa? Ya untuk dicairkan aset-asetnya. Diuangkan aset-asetnya kemudian dibagikan. Wa fi ta'khir dzalika matlun, dan jika ditunda-tunda eksekusi hal ini, eksekusi penjualan dan seterusnya, ini ditunda-tunda oleh pemerintah, maka itu matlun, tindakan menunda-nunda untuk membayar utang. Wa dzulmun lahum, dan ini berarti kedzaliman bagi orang-orang yang memberi piutang. Lalu apakah semua aset itu dijual total? Mobil misalnya, ada mobil, tanah, rumah, ruko, sawah, perkakas rumah tangga, kulkas, kursi, karpet, baju, celana dalam dijual enggak? Maka dikatakan wayatruku lahu al-hakim mayahtaj ilaihi. Yang tidak dijual oleh al-hakim adalah yang menjadi kebutuhan pokok keseharian si orang yang terlilit utang. Kan nafkah wasakan. Semacam harta dia untuk memenuhi kebutuhan harian, plus tepat tinggal minimalis untuk dia. Maka ya disisakan, tidak kemudian dia dijadikan gelandangan gitu ya. Semua asetnya dijual habis dah. Ya. Ya, celana baju yang dipakai untuk seharian secukupnya disisakan. Yang lebih dari itu jual. Dia butuhnya sandal, sepatunya jual semua. Maka dia butuh rumah, ya, anak berapa? Anak tiga. Ya. Maka semua asetnya jual ganti. Sebagian ambilkan uangnya belikan itu nah, rumah ala kadarnya nah, di pinggiran kota. Nah, uang kota pindahkan dia ke desa. Nah, berikan dia rumah secukupnya. Tidak kemudian dijadikan gelandangan, namun tetap dipertimbangkan kehidupan ya, layak untuk orang ini ya, layaknya orang miskin lah ya, bukan layaknya orang kaya, layaknya orang tidak punya karena terlilit utang. Namun ya, ketika tentu utangnya belum lunas, ini utang yang belum lunas tetap jadi utang dia. Utang yang belum lunas ini tetap jadi utang orang tersebut. Ya, tidak sebagaimana pailit dalam hukum perdata buatan manusia di tempat kita. Itu kalau di pailit kemudian aset dijual, udah dianggap lunas. Selesai. Nih, kalau aturan pailit dalam fikih Islam tidak. Ketika itu kemudian diuangkan, kemudian sudah dibagikan dan dia masih punya utang, tetap jadi utang. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya adalah al-babul asir asy-syarikah. Bab yang ke-10 tentang kerjasama bisnis. Ya, poin yang pertama, pengertian syarikah, hukumnya dan dalil disyariatkannya. Yang pertama adalah pengertian syarikah. Syarikah dalam bahasa Arab artinya al-ikhtilat, bercampur. Artinya khaltu ahadil malain bila akhar. Satu harta dicampur dengan harta yang lain sampai dalam kondisi la yatamayazani, keduanya tidak bisa dibedakan sebagiannya dari sebagian yang lain. Wasyara'an dan syariat, syarikah artinya adalah al-istima', bergabung, fistihqaq, untuk dalam masalah hak kepemilikan atau tasarruf dalam hak untuk mengelola harta. Maka dari definisi ini kita lihat bahasa syarikah ada dua macam. Ada istima' fi istiqaq dan ada al-istima' fi tasarruf. Ini kebersamaan dalam kepemilikan dan ada kebersamaan dalam kewenangan mengelola keuangan. Fal istima' fil istiqaq, kemudian dijelaskan, maka kebersamaan dalam kepemilikan contohnya adalah syarikah al-irth, adalah syarikah dalam warisan. Maka setelah orang tua meninggal dunia ada bagi waris, maka singkat cerita setelah proses pembagian waris yang syar'i ini ada sejumlah anak, anak A dan B jatahnya kebun sebelah sana. Dua orang ini jatahnya kebun di sebelah sana, kebun di kabupaten ini misalnya ini, atau di kecamatan ini ada beberapa kebun di kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C misalnya. Nah, ini dua anak ini kebun di kecamatan A. Ya terserah nanti biar mereka berdua yang berunding mau baginya begini ataukah begini atau begini. Nah, pokoknya ini kebun segi empat. Nah, Ya, salah satunya muka menghadap jalan. Mau bentuknya begini atau begini atau mau begini, terserah. Yang penting dua orang ini haknya itu. Silahkan mereka ini berembuk. Maka dua orang ini syarikah fil irth. Dua orang ini bersekutu dalam kepemilikan kebun di kecamatan A karena faktor warisan atau wasiat. Nah, ada seorang yang ketika orang kaya ketika hendak meninggal dunia berwasiat, sawah saya di kampung A untuk dua orang paling miskin tetangga saya. Sawah saya di kampung A itu saya wasiatkan menjadi hak milik dua orang tetangga saya yang paling miskin, yaitu Pak ini dan itu. Sawahnya cuma ya satu kota, mungkin setengah hektar, anggap aja demikian. Ini jadi milik dua orang ini. Adapun pembagiannya mau bentuknya seperti apa, maka ini diserahkan kepada keduanya. Maka sebelum dibagi, maka di sini mereka bersekutu dalam kepemilikan atas sawah karena wasiat. Atau hibah. Atau ada orang ngasih hibah. Fi ainin, di satu benda. Ada hibah benda, ada orang ngasih hibah motor. Ini saya hibahkan motor saya ini pada si A dan si B. Ini jadi milik berdua. Ya, terserah nanti mau dibicarakan gimana, mau terus berdua, milik berdua atau dan satu membeli yang lain, ya, atau dibongkar aja onder dealnya yang dijual. Maka ini terserah mereka. Yang jelas sebelum itu dibagi, motor ini menjadi milik keduanya. Ini syarikah amlak atau syarikah al-istihqaq. Dan hibah di sini boleh jadi hibah benda atau hibah manfaat benda. Au manfaatin, atau hibah berupa jasa hasilnya yang dihibahkan. Bendanya tidak dihibahkan, namun hasilnya yang dihibahkan. Ini ada punya orang punya mobil taksi. Mobilnya enggak dia hibahkan. Saya hibahkan hasil taksi, hasil keuntungan taksi untuk dua orang, si A dan si B. Ya, maka ini ada hibah untuk ya keuntungan itu bulan ini dapat keuntungan 5 juta yaitu milik berdua. Ya, bulan besok ya 3 juta ya 3 juta itu milik berdua. Sebelum dibagi maka ini milik bersama, syarikah amlak. Wa tusamma hadhihi aidan syarikatul amlak. Ini disebut juga dengan syarikah al-amlak, kebersamaan dalam kepemilikan. Kemudian yang kedua, dan yang inilah yang jadi pokok bahasan, adalah al-istima' fit tasarruf, kebersamaan dalam mengelola harta. Bukan dalam memiliki harta, namun dalam mengelola harta. Nah, inilah ini disebut juga dengan syarikah al-uqud. Ini disebut nama lainnya adalah syarikah al-uqud. Maka syarikah itu ada dua macam, ada syarikah amlak dan ada syarikah uqud. Wa yal maqsuda huna bil bahas, inilah yang jadi maksud bahasan di bab di sini. Maka inilah dua macam syarikah berdasarkan definisi syarikah di atas. Karena definisi syarikah di atas mencakup dua jenis syarikah, al-istima' fi istiqaq dan al-istima' fi tasarruf. Berarti ada dua macam syarikah. Nah, yang jadi pokok bahasan di Kitabul Mu'amalat adalah syarikah jenis yang kedua. Adalah disyariatkannya syarikah, yaitu syarikah jenis yang kedua. Syarikah adalah satu yang dituntunkan, terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang membolehkan adanya syarikah. Allah Ta'ala berfirman menceritakan realita banyak dari orang yang bekerja sama, dan ini bekerja sama dalam masalah mengelola, kalau konteks ayatnya berkaitan dengan masalah mengelola kambing. Kambing milik bersama dicampur jadi satu untuk kemudian bareng-bareng dirawat dan seterusnya. Maka Allah katakan wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'din. Dan banyak dari orang yang mengadakan kerja sama bisnis itu sebagiannya mau mendzalimi sebagian yang lain. Itu curang-curangan umumnya. Dua orang yang kerja sama bisnis itu biasanya umumnya kathir. Allah tidak katakan akthar. Kathir minal khulata itu yang satu ingin mencurangi temannya. A ingin mencurangi haknya si B. B ingin mencurangi haknya si A. Umumnya. Yang dimaksud khulata dalam ayat ini sama dengan suruka. Kemudian Allah juga berfirman berkaitan dengan syarikah, namun ini syarikah amlak. Syarikah amlak dalam masalah kewarisan. Fahum syuraka ufi thuluth. Maka mereka bersekutu dalam sepertiga. Ini berkaitan dengan syarikah amlak. Kalau surat Sad, ini ya berkaitan dengan syarikah al-uqud. Ini kerjasama dalam mengelola harta. Nah, berkaitan dengan syarikah al-uqud, maka syarikah al-uqud itu termasuk akad yang diperbolehkan dan disepakati kebolehannya karena adanya kebutuhan mendesak hajatin massah, adanya kebutuhan mendesak untuk dibolehkannya syarikah ini, terutama al-masru'at ad-dukhmah, untuk proyek-proyek besar. Proyek-proyek besar pengusaha harus melibatkan pengusaha yang lain untuk bisa menggarap sebuah proyek besar. Tidak bisa dia tanggung sendiri. Ya, itu pula untuk terutama untuk proyek-proyek besar yang la yastati as-shakhsu al-qiyama bima biha bimufradihi, yang seseorang itu tidaklah mampu untuk mengurusi proyek tersebut bimufradihi sendirian. Dia harus ngajak rekan untuk menjalankan proyek ini atau kegiatan ini. Dan poin yang ke berikutnya adalah macam-macam syarikah uqud. Yang pertama adalah syarikah al-ainan. Syarikah ainan adalah bersekutunya dua orang atau lebih. Fimalin dalam harta. Yattajirani fihi, yang harta ini dia gunakan untuk dagang. Digunakanlah keduanya untuk dagang. Disebut ainan listiwa'i syariqain fiha, karena kesetaraan dua partner tersebut dalam di dalamnya. Dia punya kesetaraan fil mal wal tasarruf, dalam harta dan dalam mengadakan transaksi. Sebagaimana istiwa samanya inan, tali kekang kuda, jika kedua tali kekang tadi sama dalam perjalanan fisair, dalam panjangnya tali kekang kuda itu tentu ada yang sisi kiri ada sisi kanan. Nah, kalau normalnya talinya itu sairnya itu panjangnya sama, tentu kanan dan kiri tali kekang tadi sama. Nah, kenapa syarikah ini disebut syarikah inan? Karena dua orang tadi sama-sama modal dan sama-sama kerja. Bukan hanya satu pihak pemodal kemudian yang lain kerja. Nah, kalau syarikah inan, dua-duanya sama-sama kerja, sama-sama modal dan sama-sama kerja. Modal sama-sama, kerja bareng-bareng. Ini bikin usaha baru, usahanya idealnya adalah usaha dagang. Beli barang kemudian dijual lagi. Ini modal 10 juta, ini 10 juta. Ini sama-sama kulaan, sama-sama kemudian setelah itu jualan. Itu syarikah inan, oleh karena itu disebut inan. Dari kata-kata inanul faros, tali kekang kuda. Yang sisi kanan dan sisi kirinya sama. Kemudian syarat untuk sahnya syarikah ini adalah ra'sul mal, modalnya mingkulin minhuma, adalah masing-masing dari keduanya, jika itu dua orang, atau minhum, atau dari mereka jika ini syarikah inan lebih dari dua orang. Yang jelas semuanya ngasih modal, semuanya ngasih modal. Dua orang atau tiga orang yang kerja sama bisnis ini, semuanya keluar modal. Si A keluar modal, si B keluar modal, si C keluar modal. Tidak ada yang ini keluar modal, yang lain tidak keluar modal. Nah, disyaratkan yang jadi ra'sul mal, yang jadi modal, haruslah naqdan. Harus uang. Makluman, nominalnya jelas. Rupiah 10 juta. Dan itu hadiran, uangnya itu cash, bukan piutang. Modal saya 10 juta, non masih piutang di tempat orang itu. Uangnya itu harus hadir, cash. Ketika kerjasama ini dibuat, ini 10 juta cash, 10 juta cash, jadikan satu untuk kulaan bareng, kulaan ini, misalnya ini, pakaian di klewer dijual di pogung. Kemudian syarat yang kedua, wa yuhadad likulin wahidin minhuma, dan adalah ditentukan untuk masing-masing dari keduanya juz'un ma'lumun minar ribah, bagian yang sudah jelas tentang keuntungannya. Keuntungannya berapa? Ini berapa persen, berapa persen. Maka keuntungan berdasarkan kesepakatan. Kerugian nanti berdasarkan persentase modal. Kalau ini misalnya usaha ini ya, boleh jadi 30 juta modal awal, 30 juta ada yang 20 juta, yang 10 juta. Maka seandainya kerugian, ada kerugian, maka itu berdasarkan persentase modal. 20 ini 10, maka ini ada yang berapa? Ada yang 70% dan ada yang 30% misalnya. Maka nanti jika ada kerugian, nilai nominal kerugian sekian, maka 70% ditanggung oleh orang yang modalnya 70%, 30% ditanggung oleh orang yang modalnya 30%. Keuntungan terserah kesepakatan, boleh jadi mengikuti nominal atau persentase modal karena memang kerjanya bareng, atau boleh jadi tidak, karena ya meskipun kerja bareng ada yang lebih banyak kerjanya dan ada yang kurang. Maka yang jelas sesuai dengan kesepakatan. Nah, lain hanya dengan syarikah mudharabah. Kalau inan semuanya modal bareng, semuanya kerja bareng. Kalau mudharabah tidak. ada yang cuma ngasih modal dan tidak kerja, dan ada yang kerja dan enggak keluar modal. Wahia, yang namanya mudharaba adalah salah satu dari dua partner itu menyerahkan lil akhir kepada kawannya malan sejumlah harta. Harta tersebut untuk apa? Ya tajirubihi, digunakan untuk berdagang, kulaan barang kemudian dijual lagi. Dan untuk apa? Apa yang didapatkan oleh si pelaku pengelola? Bijusin maklumin menaribah. Dia tidak mendapatkan gaji. Pengelola itu tidak dapat gaji. Pengelola mudharabah itu tidak dapat gaji. Namun bijusin maklumin minaribah, dengan persentase bagian yang maklum telah diketahui berupa keuntungan, bukan nominal gaji bulanan. Yang nominal gaji bulanan itu kalau keduanya sepakat ambil karyawan untuk membantu si pengelola, maka itu digaji bulanan. Adapun pemodal dan pengelola, mereka tidak dapat gaji. Namun yang didapatkan adalah persentase keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah syarikah al-wujuh, kerjasama. Wujuh di sini maknanya kepercayaan. Kalau syarikah inan dan mudharabah modalnya uang, kalau ini modalnya dengkul. Syarikah wujuh itu modalnya dengkul, kepercayaan orang lain. Ini dua orang bikin usaha bersama, usahanya dagang juga. Non dua-duanya itu enggak modal semua. Non dua-duanya itu ngambil barang duluan, bayar belakangan. Kulaannya semuanya. Namun kemudian dikumpulkan jadi satu. Ini ada si A, si B. Dia dipercaya sama pedagang besar, ini. Ngambil barang sana, tumpuk sini. Yang ini si B, dia dipercaya sama pedagang besar, ini. Wah, dia ngambil barang dulu, nanti gampang mas, kalau udah laku, bayar. Ngambil barang, gak laku pulangkan. Wah, dua orang ini kerja sama bareng. Kita bikin toko kecil-kecilan. Kita bikin toko kecil-kecilan, tokonya juga enggak modal, emperan rumah kan. Pokoknya enggak pakai modal. Enggak keluar duit. Untuk kemudian tokonya itu kan depan kamar kos-kosan ya, pokoknya. Pokoknya enggak pakai modal. Kamu cari dagang sana, kita bakal di sini, kita kumpulkan dari sini, kita jualan. Untung tonton dapat duit, bayar sana, ada sisanya kita bagi berdua. Modal dengkul, enggak pakai modal duit. Yang syarikah yang pakai modal duit tadi inan sama mudharabah, kalau ini enggak. Ini modal ngutang. Nah, ini punya ngambil barang, kumpulkan bikin toko kecil-kecilan. Wahia, syarikah wujuh adalah ayastarika, bersekutunya dua orang, kerjasama dua partner firibhi, kerjasama dalam berbagi dalam keuntungan. Keuntungan dari apa? Dari barang yang keduanya bisa dapatkan karena kepercayaan keduanya. Bijahima, karena jah itu kedudukan, posisi. Karena dia dipercaya oleh pedagang-pedagang besar, toko-toko grosir. Duna ayakuna lahuma ra'sumal, tanpa ada modal uang dari mereka berdua. Enggak ada modalnya, modal dengkul semua. Ini modal karena dipercaya toko grosir A, B. Ini toko grosir 1, 2, 3. Ini dipercaya toko grosir 1, 2, 3. Ngambil barang, ngambil barang, ngambil barang. Laku nanti bayar, enggak laku pulangkan. Enak kan? Nah, ini juga sama. Kemudian dua orang ini, wah, kalau sendiri kan tokonya kecil, barangnya sedikit. Nah, kalau sendiri toko kecil, barang sedikit. Wah, coba kayak gini 10 orang, gitu kan? Tokonya itu penuh barang, gitu. Karena 10 orang. Nah, ini toko grosir ABC, ini toko grosir, ini orang yang kedua toko grosir mana lagi? Kumpulkan di sini ya, jadi toko. Nah. Lu kok bisa ini bikin modal pakai dengkul, enggak pakai oksumal, tanpa modal iktimad dan ala thiqati tujar bihima, karena mengandalkan kepercayaan para pedagang-pedagang besar, para pedagang-pedagang grosir pada dua orang tadi, sehingga mereka ngambil barang tanpa bayar, bayarnya di belakang semua. Kalau sudah laku, enggak laku barangnya pun dipulangkan. Nah, enak. Kemudian yang keempat adalah syarikah abdan. Kalau tadi modalnya adalah kepercayaan, kalau ini modalnya adalah jeripayah badan. Maka di sini dicontohkan sebelum kita baca, misalnya ada dua orang usahanya cari kayu bakar atau cari rumput untuk dijual. Masing-masing pergi ke tempat yang di situ potensial untuk dapat kayu bakar dan rumput. Masing-masing dari rumahnya membawa sabit sendiri-sendiri, membawa tali sendiri-sendiri. Dan mereka ini telah membuat kesepakatan, kita cari kayu bakar bareng. Semuanya modal sendiri, golok modal sendiri, kayu untuk pengikat ini juga modal sendiri. Nah, nanti kita pergi bareng masuk ke sini, cari kayu bakar sebanyak-banyaknya, kita kumpulkan di sini. Ya, itu kemudian kita tumpuk jadi satu. Kemudian kita jual bareng ke pasar, hasil keuntungannya kita bagi berdua. Ya boleh jadi hari ini saya yang dapat kayu lebih banyak, kamu dapatnya ya, sedikit enggak masalah. Yang penting kita sepakat kumpulkan jadi satu, dijual bareng, hasil jualnya dibagi sama rata. Dan itu semuanya atas dasar saling rela. Nah, maka kemudian mereka kemudian tadi kayu, cari kayu bakar, dikumpulkan, jadikan satu. Padahal boleh jadi ini banyak, ini sedikit. Namun mereka sudah, sejak awal sudah sepakat. Kemudian dijual barang, hasilnya dibagi sama rata 50-50. Ini namanya syarikah abadan. Ini gak pakai modal, karena ini mau cari kayu bakar barang. Maka yang keempat dari syarikah abdan itu adalah bersekutunya dua orang dalam apa yang mereka dapatkan dengan badan keduanya. Minal mubah, dari hasil-hasil yang mubah, berupa hasil-hasil dan kegiatan yang mubah. Contohnya ihtisyas, cari rumput. mencari rumput barang untuk kemudian dijual. Contoh yang lain, istiyab, mancing bareng atau berburu bareng. Ya, mancing bareng atau menjala ikan bareng atau berburu bareng, nanti hasilnya dikumpulkan jadi satu, dijual di pasar. Ya, setelah dijual di pasar, diparuh, ya, kemudian dibagi 50-50. Aul ma'din atau cari barang tambang. Misalnya pasir misalnya. Barang ini bawa cangkul masing-masing, namun ini mengumpulkan pasir sebanyak-banyak dua orang, kemudian dijual barang, nanti dibagi 50-50 setelah dijual. Aul ihtitab atau cari kayu bakar. Nah, ini boleh jadi pakai badan yang namanya syarikah abdan, itu boleh jadi murni badan tanpa modal. Atau yashtarika, keduanya bersekutu dalam apa yang diterima oleh keduanya. Fi dhimamihima, dalam tanggung jawab keduanya, minal amal, berupa pekerjaan. Karena sijin semacam menenun, wa khiyatatin, dan menjahit dan semacam itu. Contoh syarikat abdan yang kedua, ada orang buka ruko bareng, diisi dua orang, satu ahli tenun, satu ahli jahit. Dia bisa tenun dari kain menjadi kain, menjadi dari benang menjadi kain. Namun kain ini nanti dibentuk apa, nanti tugas yang jahit. Dua orang ini ruko bareng, masing-masing punya alat sendiri-sendiri. Ini tukang tenun punya alat tenun sendiri, tukang jahit punya alat jahit sendiri. Dan masing-masing ya sudah keluar modal untuk beli alat dengan modalnya sendiri-sendiri. Namun mereka bekerja sama, kita buka bikin ruko bareng dalam rangka mempermudah masyarakat tenun sekaligus jahit, enggak perlu pindah kemana-mana. Nah, mereka bikin kontrak, kalau ada yang proyek tenun, kamu yang garap. Kalau ada proyek jahit, saya yang garap. Nanti semua hasilnya, uang dari hal tersebut kita satukan. Akhir bulan kita bagi sama rata. Meskipun ya, ini kadang bulan ini yang sibuk tukang tenun, bulan berikutnya yang sibuk tukang jahit, tidak masalah. Pokoknya kita sepakat, hasilnya kita kumpulkan jadi satu, dan akhir bulan dibagi berdua, 50-50. Ini juga disebut syarikah abdan. Nah, kemudian tentang berbagai macam syarikah ini, wazak, maka distribusi aribah keuntungan di antara para partner itu hasaba mayatafiqani alaihi, berdasarkan kesepakatan keduanya. Ini keuntungan itu terserah kesepakatannya, dirunding baik-baik, mau berapa-berapa persentasenya terserah. Demikian juga kalau khosar, kalau terjadi kerugian, maka ditanggung keduanya. Namun kalau kerugian, ala qadri ma laihima, sesuai dengan kadar modal, sesuai dengan persentase modal masing-masing. Wa hadza fi ghairi al-mudharabah, kalau untuk pakai qadar sesuai dengan kadar modal, itu tentu tidak berlaku, kalau untuk hanya berlaku untuk selain mudharabah. Kalau dalam mudharabah, kerugian finansial 100% ditanggung pemodal. Adapun pengelola, dia rugi karena tidak dapat apa-apa selama proyek itu. Dia garap proyek ini 3 bulan, ternyata hasilnya rugi. Kemudian ya, yang namanya syarikah itu likulin minhuma, masing-masing dari keduanya boleh membatalkan transaksi syarikah mata sya'a, kapan dia mau. Jadi tidak bersifat mengikat. Maka syarikah abdan, mau syarikah ini sampai syarikah inan, itu tidak bersifat mengikat. Di sini hukum asalnya tidak bersifat mengikat. Maka dia boleh mundur kapan saja. Namun mungkin bisa kita kecualikan, kecuali jika ini merugikan, misalnya dalam transaksi mudharabah. Sudah dipasrahkan, baru setengah main tiba-tiba pengelolanya mundur, susah. Namun pada asalnya bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Sebagaimana batal syarikah jika salah satu mati atau salah satu jadi gila. Maka jika salah satu mati, maka syarikah itu dianggap bubar. Maka di situ kemudian ada hitungan pembubaran. Kalau mau digantikan dengan ahli waris, maka ya nanti ya setelah kemudian disepakati siapa jadi pemilik ya, ahli waris ini, kemudian nanti bikin kontrak tersendiri dengan ya, kontrak baru, tidak meneruskan karena sudah batal. Demikian juga jika salah satu dari syarik itu junun, itu gila. Untuk syarikah wujud dan syarikah abdan itu boleh dan tidaknya diperselisihkan ulama. Bisa kita katakan mayoritas ulama melarang ya, namun mazhab Hanafi membolehkannya, membolehkan syarikah abdan dan membolehkan syarikah wujud. Ulama yang melarang, jumhur yang melarang beralasan karena di sini tidak ada gambling. Di sini ada unsur gambling. Ya kalau ini misalnya dari syarikah abdan tadi, ya ini dapat kayu bakar banyak, yang ini dikit. Masa dibagi sama rata? Ini gambling. Gitu, itu alasan jumhur yang melarang syarikah abdan. Dan demikian juga syarikah wujud. Tentu hasil cari barangnya tidak sama. Namun insya Allah pendapat yang benar adalah bolehnya hal ini, karena tidak ada, karena hukum asalnya adalah boleh dan tidak ada dalil untuk melarangnya. Nah, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.